Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin azani Allahu ayyakum. Melanjutkan pembahasan kita yang terakhir masih terkait dengan metode pendidikan Islam terhadap anak-anak usia 7 sampai 14 tahun, yang mana pada pertemuan tersebut telah kita baca keterangan penulis rahimahullah tentang dianjurkannya untuk menghasung dan memotivasi anak-anak seumuran 7 sampai 14 tahun supaya giat dalam menghafal berbagai cabang ilmu agama, karena usia tersebut adalah usia emas untuk belajar ilmu agama, untuk menghafal Al-Quran atau menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa atau zikir-zikir yang dituntunkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada poin berikutnya. Poin yang pertama terkait dengan metode pendidikan terhadap anak-anak usia 7 sampai 14 tahun. Poin yang pertama adalah as-shalah. Dianjurkannya orang tua untuk memerintahkan mereka supaya melakukan sholat. Ketika sudah menginjak usia 7 tahun, maka kedua orang tua hendaknya memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Dijelaskan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini, wa minal khutuwatil amaliyah, dan diantara langkah nyata allati yu'tana biha fi hadhil marhalah, yang hendaknya diperhatikan dalam fase ini. Di antara langkah nyata yang hendaknya diperhatikan oleh kedua orang tua ketika anak sudah berusia 7 sampai 14 tahun, kata beliau, ma hatha 'alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal amri bisalah, adalah apa yang telah dimotivasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal amri bisalah, yaitu supaya memerintahkan anak-anak tersebut supaya melakukan salat. Ini salah satu metode pendidikan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Haitsu qal, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat wahum abna'u sab'in, ketika mereka telah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka telah berusia 10 tahun, ketika mereka enggan untuk melakukan sholat padahal sudah disuruh oleh orang tuanya. Maka boleh orang tua untuk memukul mereka. Wa farriqu bainahum fil madajiq, dan pisahkanlah tempat tidur mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 3 hal yang hendaknya diperhatikan oleh kedua orang tua tatkala anak-anak sudah menginjak usia 7 sampai 10 tahun. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah perintah supaya mereka melakukan sholat. Ini berlaku ketika anak-anak tersebut telah memasuki usia 7 tahun. Adapun ketika mereka belum menginjak usia 7 tahun, maka tidak wajib untuk memerintahkan mereka supaya mengerjakan sholat. Dijelaskan oleh para ulama, apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Kenapa anak-anak tersebut diperintahkan untuk melakukan sholat padahal mereka belum mukallaf, mereka belum balig? Dijelaskan oleh para ulama, di antara hikmahnya adalah supaya mereka terbiasa melakukan ibadah sholat sejak kecil. Mereka terkondisi dalam pelaksanaan ibadah sholat sejak kecil, sehingga ketika mereka memasuki usia balig, usia dewasa, diharapkan mereka akan mudah dan ringan untuk melakukan ibadah sholat. Ini diantara hikmahnya kenapa sejak usia 7 tahun mereka telah diperintahkan untuk melakukan sholat wajib. Kemudian perkara yang kedua adalah diperbolehkannya orang tua untuk memukul anak-anak tersebut ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Sehingga memukul termasuk salah satu metode pendidikan terhadap anak-anak kecil. Namun tentunya orang tua tetap harus memperhatikan adab-adabnya. Orang tua tetap harus memperhatikan aturan-aturannya. Memang benar, telah kita sampaikan tadi bahwa memukul termasuk salah satu metode pendidikan terhadap anak. Namun ada batasan-batasannya, ada adab-adabnya. Nah, di antara adab tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah tidak boleh memukul pada bagian wajah. Ini di antara adab ketika memukul anak kecil yang sudah berusia 10 tahun karena tidak mau sholat. Tidak boleh memukul pada bagian wajah. Nah, kenapa demikian? Karena wajah merupakan anggota tubuh yang paling mulia, dan di situ terdapat organ-organ tubuh yang sangat vital peranannya bagi manusia. Ya, ada mata, ada telinga, bahkan ada otak. Sehingga dikhawatirkan ketika organ-organ tubuh tersebut terkena pukulan, apalagi pukulan yang keras, maka sangat membahayakan keselamatan jiwa mereka, atau paling tidaknya akan membuat cacat. Nauzubillah min dzalik. Mata, telinga, otak termasuk organ tubuh yang sangat vital. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk memukul pada bagian wajah. Meskipun pukulan yang dilakukan dalam rangka untuk mendidik anak atau istri dan diperbolehkan secara syar'i, tetap tidak diperbolehkan untuk mengarahkan pukulan tersebut kepada wajahnya. Ini juga berlaku untuk bagian-bagian tubuh, anggota-anggota tubuh yang ketika dipukul bisa mematikan pemiliknya, bisa membuat meninggal, bisa membuat mati pemiliknya. Ya, diantaranya dicontohkan oleh para ulama misalnya bagian ulu hati atau bagian kemaluan, juga hukumnya sama ya. Hukumnya sama, tidak boleh memukul pada bagian-bagian tubuh tersebut. Kemudian juga para ulama telah memberikan solusi kepada orang tua ketika memang harus memukul anaknya. Kata para ulama, ketika terpaksa harus memukul, maka hendaknya memukul bagian punggung atau bagian pundak. Hendaknya mengarahkan pukulan tersebut pada bagian punggung atau bagian pundak. Ini yang sering dijelaskan oleh para ulama ketika membahas tentang permasalahan tersebut. Kemudian juga di antara adab yang perlu diketahui tentang hal ini adalah pukulan yang dilakukan adalah pukulan yang ringan. Pukulan yang dilakukan adalah pukulan yang ringan. Dalam arti tidak boleh memukul sampai membuat terluka atau membuat cacat atau membuat seorang anak kemudian merasa dendam dan benci terhadap kedua orang tuanya karena dengan pukulan yang keras. Sehingga perlu diketahui bahwa tujuan utama memukul anak pada usia tersebut adalah dalam rangka untuk mendidiknya, dalam rangka untuk mengajarkan adab kepadanya, bukan dalam rangka untuk menyakitinya, bukan dalam rangka untuk melampiaskan dendam, melampiaskan emosi, apalagi dalam rangka untuk membuatnya cedera atau luka atau cacat dan lain sebagainya. Maka perlu orang tua untuk berusaha meluruskan niat ya sebelum melakukan metode pendidikan ini. Harus disadari bahwa tujuan pemukulan tersebut adalah dalam rangka untuk mendidik anak, mengajarkan adab kepada anak. Sehingga diharapkan orang tua tetap harus berusaha untuk mengontrol emosinya. Jangan kemudian justru malah melampiaskan emosinya. Tidak boleh yang demikian. Ini hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat. Adapun terkait dengan permasalahan yang lain, maka ulama menjelaskan boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun karena sebab yang lain. Misalnya ada seorang anak yang sangat bandel dan sangat nakal, sudah dinasihati, sudah dilarang, bahkan sudah diancam, tetap tidak mau patuh kepada orang tuanya, maka boleh dipukul dengan ketentuan tadi, meskipun dia masih berada di bawah usia 10 tahun. Adapun terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat, maka minimalnya dia harus sudah berusia 10 tahun. Sehingga tidak boleh memaksa anak kemudian memukulnya supaya sholat ketika dia berusia 9 tahun misalnya, atau kurang dari itu. Tidak boleh berdasarkan hadis ini. Ini hanya berlaku dalam pelaksanaan sholat wajib, kata para ulama. Kemudian perkara yang ketiga adalah kewajiban untuk memisahkan tempat tidur mereka ketika telah menginjak usia 10 tahun. Ini perkara ketiga yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Kewajiban untuk memisahkan tempat tidur mereka ketika sudah berusia 10 tahun. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ketika sudah berusia 10 tahun, maka mereka tidak boleh tidur dalam satu ranjang. Tidak boleh mereka tidur dalam satu ranjang. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak seumuran 10 tahun biasanya sudah mengetahui aurat, sudah mengetahui lawan jenis, sudah mulai mengenal syahwat dan lain sebagainya. Sehingga dikhawatirkan kalau mereka dibiarkan tetap tidur dalam satu ranjang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang, anak-anak kecil sudah mengetahui berbagai informasi tentang orang-orang dewasa melalui berbagai media yang ada, HP, internet dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga biasanya ketika tidur, seseorang tidak bisa menjaga auratnya, sehingga dikhawatirkan akan bisa menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka hukumnya wajib, wajib untuk memisahkan mereka ketika sudah berusia 10 tahun. Dijelaskan oleh para ulama, tidak masalah mereka tetap tidur dalam satu ruangan, tidak masalah. Yang penting ranjangnya harus dipisah. Tidak harus secara privasi satu anak satu kamar. Tidak harus demikian. Yang menjadi barometer adalah tempat tidurnya atau ranjangnya. Tidak masalah satu ruangan, yang penting ranjangnya harus dipisah. Adapun terkait dengan tidur dengan sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dijelaskan oleh para ulama hal tersebut diperbolehkan meskipun mereka telah berusia 10 tahun. Namun ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika membiarkan mereka tidur dalam satu ranjang. Ya, diantaranya diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap menutup aurat ketika tidur. Auratnya benar-benar harus dijaga. Kemudian juga dianjurkan untuk memberi skat, misalnya berupa guling atau yang semisalnya, meskipun keduanya adalah anak laki-laki atau anak perempuan, tetap diupayakan untuk memberikan batasan atau skat berupa guling dan yang semisalnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita lanjutkan keterangan beliau dalam kitab ini. Fal wajib 'alal murabbi an ya'mura fi hadzal sin ibnahu bisalah. Maka wajib bagi seorang murabbi, bagi seorang pendidik, untuk memerintahkan anak pada usia ini untuk melakukan sholat. Ya, sehingga ternyata hukumnya wajib, tidak sekedar sunnah, apalagi mubah. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya supaya mengerjakan sholat pada usia ini, ketika sudah berusia 7 tahun. Wa yuraghibuhu fiha, dan supaya orang tua memberikan dorongan motivasi kepadanya untuk melakukan sholat. Tidak masalah misalnya dengan memberikan iming-iming berupa hadiah. Misalnya telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara metode pendidikan terhadap anak kecil adalah dengan memberikan iming-iming berupa hadiah. Kalau misalnya mau melaksanakan sholat berjamaah, maka nanti bapak akan memberikan mainan misalnya, atau motivasi yang semisalnya. Maka tidak masalah, karena kita tahu seorang anak kecil biasanya akan sering membantah, sering mencari-cari alasan, tidak taat kepada orang tua. Suatu hal yang sangat wajar, sehingga orang tua hendaknya jeli dalam memilih metode pendidikan terhadap mereka. Terkadang ada anak kecil yang akan termotivasi ketika diberi iming-iming berupa hadiah atau yang semisalnya. Terkadang ada pula yang akan termotivasi ketika diancam, diberi tarhib, diberi ancaman. Kalau tidak mau sholat berjamaah di masjid, maka Bapak tidak akan memberikan uang saku misalnya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga harus jeli ketika memilih metode pendidikan terhadap anak kecil. Wa yubayyinu fadailaha wa fawaidaha, dan hendaknya orang tua juga menjelaskan keutamaan ibadah sholat dan juga manfaat-manfaatnya dengan bahasa yang sederhana dan ringkas atau pendek. Ya misalnya ketika seseorang itu rajin melakukan sholat maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimasukkan ke dalam surga, sholat di masjid pahalanya 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumah, dibandingkan sholat munfarid. Berbagai fadilah keutamaan ibadah sholat perlu untuk disampaikan sehingga akan memotivasi anak tersebut untuk melakukan sholat. Wa uqubata tarikiha, dan perlu pula dijelaskan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan pelaksanaan sholat wajib. Perlu kita sampaikan, perlu kita beri pengertian kepada anak-anak kecil. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka, nanti akan masuk neraka, dan begitu seterusnya. Fa idza tarabba ala hubbis shalah wa muraqabatillah, sehingga apabila anak tersebut terdidik untuk mencintai salat, wa muraqabatillah, dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, nasya'a tahiran taqiyan salihan biidznillah, maka kelak dia akan tumbuh dalam keadaan kalbunya bersih, taqiyan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salihan, dan menjadi seorang hamba yang soleh biidznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan pendidikan seperti itu, sang anak akan mencintai ibadah sholat. Dan lama-kelamaan kita harapkan, tanpa disuruh sekalipun, anak tersebut akan mengerjakan sholat sendiri. Dan bahkan termotivasi untuk melakukannya, semangat untuk melakukan ibadah sholat. Dan bahkan mungkin akan menyuruh teman-teman sebayanya untuk melakukan ibadah sholat. Atau bahkan mungkin menegur kedua orang tuanya yang terkadang terlambat melakukan ibadah sholat secara berjamaah di masjid. Li'anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata beliau, karena sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i iwal mungkar," kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana kriteria salat yang bisa memberikan pengaruh seperti ini? Bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu salat yang di lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menyempurnakan rukunya, syaratnya, kewajibannya, atau sunah-sunahnya. Itu kriteria sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sholat akan bisa memberikan pengaruh terhadap karakter seorang muslim. Ketika sholat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga keadaan kalbunya dan lahiriahnya, dia merasa sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, khusyuk ketika melakukan sholat. Dan demikian halnya di luar pelaksanaan sholat. Diharapkan pengaruh sholat tersebut akan senantiasa ada. Dia khusyuk ketika melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. فإهمالها والتساهل فيها ضياع أي ما ضياء. Kata beliau, adapun menyanyiakan sholat dan meremehkannya, dhiya'un ay madhiya, merupakan sebuah kerugian yang nyata. Ketika sampai ada seseorang yang berani menyanyiakan ibadah sholat, maka kata beliau ini merupakan sebuah kerugian yang nyata. Wala tarbiyata wala sholaha ba'da idha'ati sholah, sehingga tidak ada pendidikan yang baik dan tidak ada kesolehan yang bisa diharapkan ketika seseorang telah menyia-nyiakan ibadah sholatnya. Oleh karenanya Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yudhayyi'u min as-shalah, kata beliau radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat ada seseorang telah berani menyia-nyiakan ibadah sholat, fahuwa wallahi li ghairiha ashaddu tadji'an, kata beliau, maka demi Allah, dia akan lebih menyia-nyiakan terhadap perkara yang lainnya. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketika sholat saja yang merupakan ibadah paling mulia, ibadah badaniyah yang paling afdol, disia-siakan, maka terhadap ibadah yang lain, terhadap perkara yang lain, dia akan lebih berani untuk menyia-nyiakannya. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat lail, sholat witir, akan mudah dia tinggalkan. Akan mudah berdusta, mudah mengingkari janji, mudah mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Ketika dia sudah berani menyia-nyiakan atau meninggalkan ibadah sholat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melakukannya. Ya, membutuhkan kesabaran untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, seorang anak akan sangat sering membantah perintah orang tuanya atau bermalas-malasan untuk melaksanakan perintahnya, menghindar dari perintah-perintah yang baik, suatu hal yang wajar. Sehingga orang tua harus senantiasa bersabar untuk memerintahkannya. Jangan merasa bosan, apalagi berputus asa. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang tua harus senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melakukan ikhtiar. Melakukan usaha. Itu maksimalnya yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, doa dan ikhtiar. Ikhtiar yang maksimal. Demikian halnya dalam hal ini, dalam pembahasan ini juga demikian. Orang tua berusaha untuk mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki, sabar untuk memerintahkan anak-anak supaya melakukan sholat. Jangan bosan, jangan berputus asa, terus berusaha untuk mengkondisikan anak supaya senang untuk melakukan sholat. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kata para ulama berlaku untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Sejak kecil mulai dikondisikan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat saja, namun ibadah-ibadah yang lainnya juga hendaknya dibiasakan sejak kecil, sehingga ketika memasuki usia balig, anak sudah terbiasa dan terkondisi dalam berbagai ibadah tersebut. Banyak contoh yang bisa kita sampaikan terkait dengan hal ini selain sholat. Ya, misalnya puasa. Puasa juga demikian. Terutama puasa Ramadan. Sehingga para sahabat mereka juga pernah melatih anak-anak kecil untuk melakukan puasa Ramadan. Sejak kecil dilatih. Kalau tidak mampu, maka mungkin sampai pertengahan hari, sampai tiba waktu sholat duhur, tidak masalah. Secara bertahap kita ajarkan kepada anak-anak kecil. Nanti seiring dengan bertambahnya usia kita tambah lagi frekuensinya dan juga waktunya, sehingga bisa berpuasa sampai terbenamnya matahari. Bahkan para sahabat dahulu ketika melihat anak-anak mereka menangis karena menahan lapar, maka mereka pun memberikan mainan kepada anak-anak tersebut supaya lupa, sehingga terus bisa mempertahankan ibadah puasanya. Demikian halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, sedekah, membiasakan berbagi dengan sama teman, dengan saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Berbagai ibadah atau akhlak yang baik mulai kita ajarkan kepada mereka semenjak masih kecil. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa alam biswab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.